Bab man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadhum arbaba min dunillah. Barang siapa yang menaati ulama atau umara, penguasa, dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka itu sebagai sesembahan selain Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Karena konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada ketaatan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada selain Allah, maka boleh menaati karena menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya yang berhak diibadai, dan ketaatan termasuk ibadah. Dan Allah satu-satunya zat yang berhak memberi syariat, menurunkan syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Maka ketika menaati selain Allah yang menyisih syariat Allah, menyisih apa yang Allah haramkan dan halalkan, maka berarti dia telah menjadikan yang ditaati itu sekutu bagi Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga seorang yang menaati siapa saja, baik itu ulama dan umara, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tirmidzi, di mana Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang sebelumnya beliau seorang Nasara, bahkan diriwayatkan dalam sebagian riwayat ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih memakai salib. Lalu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Al-ayah. Yaitu mereka, orang-orang ahlul kitab, menjadikan ulama mereka, pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Mendengar ayat ini, lalu Adi mengatakan, Kultu inna lasna na'buduhum. Aku katakan, kami ini dulu tidak menyembah kepada mereka. Kok dikatakan di sini mereka lul kitab menjadikan ulama dan pendeta sebagai sesembahan selain Allah? Kami enggak pernah beribadah kepada mereka, kata Adi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ibadah kepada mereka. Alaysa yuharrimuna ma ahalallah wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu wa tuhillunahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah mereka itu, ulama-ulama mereka, pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Fakultu bala. Maka Adi pun mengatakan, maka pun jawab, iya. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum. Maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Lalu Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Isyaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Fathul Majid tentang hadis ini. Kata beliau, wa fil hadis dalilun ala anna ta'atal ahbar warruhban fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya menaati ulama dan pendeta atau ahli ibadah di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada mereka. Jadi menaati ahli ilmu atau menaati ahli ibadah atau pendeta di dalam maksiat kepada Allah, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk maksiat kepada Allah. Berarti dia telah beribadah kepada mereka. Karena taat adalah ibadah. Ketaatan adalah ibadah. Maka hendaknya seorang yang bertauhid ketika menaati selain Allah karena beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena Allah memerintah untuk menaatinya. Seperti menaati orang tua karena Allah memerintah. Menaati orang tua dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebaikan, kita taati karena ibadah pada Allah. Kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga karena ibadah kepada Allah. Kita menaati ulama, menaati penguasa karena ibadah kepada Allah, yaitu karena perintah Allah. Maka hendaknya menaati di dalam syariat Allah. Karena menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ah li mahluk fi maksiatil khaliq, atau kama qala, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun adanya dalam maksiat kepada khaliq, kepada pencipta, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyebutkan, wa minas syirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah. Bahkan menaati mereka dalam maksiat kepada Allah ini termasuk syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia meninggal masih membawa syirik akbar, maka tidak diampuni. Adapun ketika belum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih hidup, masih diterima tobat, lalu dia bertobat, maka diterima tobatnya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwasanya menaati mereka dalam maksiat kepada Allah, dalam menyelisih syariat Allah, termasuk syirik akbar, di antara surah Al-An'am ayat ke-121. Ini berkaitan ketika menaati orang-orang musyrik yang menghalalkan yang haram. Yaitu menghalalkan bangke. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian menaati mereka orang-orang musyrik yang mereka menghalalkan yang haram, kalau kalian orang-orang yang beriman menaati mereka menghalalkan yang haram, maka sungguh kalian sungguh termasuk orang musyrik. Ini dalil yang kuat. Cuma dalam masalah ini perlu dirinci. Apakah setiap orang yang menaati ulama atau umara dalam masyarakat kepada Allah itu syirik akbar? Nah, ini perlu dirinci. Insya Allah pada malam ini saya akan bacakan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala dalam kitab I'anatul Mustafid fi syarhi kitab Tauhid. Beliau merinci dalam masalah ini. Ada beberapa keadaan orang yang menaati ulama atau umara dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, kata beliau, adalah mereka menaati ulama dan umara dalam menghalalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, sedangkan dia tahu yang ditaati itu menyelisih syariat Allah dan dia sengaja menaatinya. Bahkan dia menganggap boleh. Ini kata beliau, saya bacakan, wa in kana allazi ata'ahum ya'lamu annahum khalafu amrallah fi dhalik wa ta'ammada ta'atahum wastabaha hadha fa hadha syirkun akbar yukhriju minal millah. Apabila yang menaati ulama atau umara, dia tahu bahwasannya mereka itu menyelisih syariat Allah dan mereka sengaja menaatinya dan menganggap boleh, inilah syirik akbar, keluar dari Islam. Karena berarti dia menganggap boleh selain Allah menghalalkan dan mengharamkan. Dia menganggap selain Allah itu bisa menghalalkan dan mengharamkan. Ini yang syirik akbar yang semacam ini. Dia tahu dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia tahu dan dia sengaja ikuti. Dan dia kan, oh boleh saja, enggak apa-apa. Ini jatuh dalam syirik akbar. Hati-hati di sini. Jangan sampai. Kelompok yang kedua. Wa in kana allazi ata'ahum ya'taqidu anna hadha haram wa ya'tarifu anna hadha khata' walakinnahu ata'ahum lihawa fi nafsihi arahbat fi nafsihi ma'itirafi bil ma'siyah fahada syirkun ashor. Kelompok yang kedua ini, bahwasannya orang yang menaati mereka, menaati mereka ulama atau umara yang milisi syariat Allah, dia yakin ini enggak boleh, ini haram menaatinya. Dia tahu ini haram. Dan dia mengaku ini salah menaati ulama dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini salah, dia tahu. Kok bisa menaati wong tahu salah? Gimana? Karena hawa. Mungkin karena dunia, karena jabatan. Kalau enggak naati nanti dipecat umpamanya. Bisa kan? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Nah, ini. Umpamanya harus lepas cadar. Apa harus lepas jilbab umpamanya. Umpamanya contoh. Cukur jenggot umpamanya. Kalau enggak, pecat. Tahu. Nyukur jenggot haram. Tahu. Tahu, dia haram, ini enggak boleh. Tapi dia taati, kenapa? Karena hawa. Dia punya enggak ingin. Enggak ingin menjadi syariat, enggak mau. Karena dia tahu syariat ini haram. Tapi karena hawa nafsu. Mungkin karena dunia. Dan dia mau ini maksiat, saya ini mengikuti dia saat maksiat. Maka ini terjatuh dalam syirik ashor. Syirik kecil. Tapi jangan sepelekan loh syirik ashor. Syirik ini jangan sembarangan. Jangan seumur hidup syirik terus. Bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua hari. Terus selamanya ngikuti. Berbahaya. Jangan terbawa waswas setan seolah-olah kalau enggak di situ enggak dapat rezeki. Wah, nanti gimana rezekinya? Rezeki luas. Allah Maha memberi rezeki. Dan seorang tidak akan mati kecuali akan sempurna rezekinya. Akan dikisahkan dalam satu riwayat, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW minta korma. Harus memberi dan mengatakan, kalau kamu enggak datang, korma yang akan datang kepadamu. Apa maknanya? Kalau sudah rezekinya pasti akan sampai. Entah dia yang datang, minta. Kalau enggak minta, ya korma yang datang yang diantarkan kepadanya. Ya kalau sudah rezekinya, dia tidak akan sampai kepada si yang lain. Sudah rezekinya A, enggak akan sampai kepada B. Rezekinya B tidak akan sampai ke A. Sudah. Kalau orang iman semacam ini enggak akan hasad dengan orang lain. Orang lain punya rezeki, ini belum rezeki, itu rezekinya dia. Enggak mungkin akan sampai kepada saya. Sebagaimana kalau rezekinya saya enggak akan sampai kepada dia. Cuma kadang orang lemah imannya ya. Ya, orang lain dapat rezeki, kita yang marah. Orang lain dapat rezeki, kita yang marah. Allahul musta'an. Ini menunjukkan lemah. Lemah imannya pada Allah Subhanahu. Iman lemah takdir. Maka bagi orang yang kuat tauhidnya, lepas. Saya lebih milih tinggalkan ini daripada saya menaati kamu dalam maksiat kepada Allah. Ini orang yang bertauhid. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin itu. Tapi memang keimanan perlu dipupuk ini. Ngomong gampang, tapi keimanan itu perlu dikuatkan. Janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Cuma ada was-was setan. Kamu gimana nanti? Anakmu masih kecil. Masa depan masih lama. Ya belum tentu. Kecil mati juga banyak, yang tua enggak mati-mati. Ya enggak? Masa depan lama belum tentu. Ini kadang-kadang was-was setan. Yakinlah bahwa rezeki itu sudah ditetapkan sebelum lahir. Ditetapkan. Bikat birizki. Itu masih di dalam perut. Wa ajali wa amali. Bahkan wasakiyun wasaidun. Dia jadi orang yang bahagia atau celaka itu sudah ditetapkan sebelum lahir. Hendaknya seorang beriman hidup di dunia hanya dua. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan yakin terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Itu aja sudah kita jalankan. Kalau itu hal yang baik, alhamdulillah kita bersyukur. Allah tetapkan, kita enggak menyenangi, ya kita sabar. Seperti wabah ini, kita enggak pernah menyangka. Enggak pernah terbayang bahwasanya tahun awal 2000 ya. Iya. Awal 2000 akan terjadi semacam ini. Wabah corona. Sampai masjid sepi, sampai pondok sepi, enggak pernah terbayang kita. Tapi sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah tetapkan. Tinggal kita apa ya? Kita sabar. Tetap kita menjalankan perintah Allah yang kita mampu. Meninggalkan larangan Allah. Maka kesempurnaan manusia adalah antara takwa dan sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ini. Apabila kalian bersabar dan bertakwa. Ini. Maka kalau orang seperti ini tidak mungkin, tidak akan terjatuh. Menaati seseorang, menaati ulama atau umara dalam hal syariat apa? Dia orang yang bertakwa. Dia hanya mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Lalu dia dipaksa untuk menyelisih syariat Allah, dia sabar. Dia enggak mau. Enggak mau menaati. Kenapa? Karena ini syariat Allah. Ini menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Saya enggak mau. Taat. Sabar. Tapi kadang-kadang sebagian orang karena lemah imannya, lemah tauhidnya, kadang-kadang terjatuh dalam kelompok yang kedua. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu salah, tapi takut. Karena hawa, karena cinta dunia, akhirnya sudahlah. Apa boleh buat katanya? Ya jangan, jangan boleh buat. Enggak, memang enggak boleh buat. Apa boleh buat? Enggak boleh. Menaati dalam menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga. Wa in kana ata'ahum wa huwa la ya'lamu annahum khalafu syara' Allah bal dhanna annahum 'alal haqq fa hadza ma'dzur wa in kana misduhu yajhal dzalik. Kalau yang ketiga ini menaati mereka ulama atau umara dalam menyelisih syariat Allah. Itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tapi dia enggak tahu kalau mereka itu menyelisih syariat Allah. Dia enggak tahu. Ternyata yang diperintah itu menyelisih syariat Allah, dia enggak tahu. Yang dilarang menyelisih syariat Allah, enggak tahu dia. Dan dia menyangka mereka itu di atas al-haq. Ya, mungkin karena ulama, masa ulama salah kan begitu kan. Biasanya kan begitu orang awam kan. Masa ulama salah kan begitu. Padahal bukan ulama aja, ustaz aja gitu kok. Masa ustaz salah kan begitu. Ya kan enggak tahu. Baik sangka saja. Yang seperti ini dimaafkan. Dimaafkan. Karena memang enggak tahu. Apakah kita langsung berpikiran mending orang enggak tahu saja gitu? Bukan. Bukan berarti mending orang bodoh saja. Bukan. Nah. Ini dimaafkan. Tapi kewajiban untuk berilmu tetap wajib. Kewajiban untuk mencari ilmu. Itulah wajib. Maka ketika dia mencari ilmu, lalu dia belajar ilmu, akhirnya tahu bahwasannya ternyata yang dulu saya ikuti, yang dulu saya taati, itu melisi syariat, maka sejak itu harus ditinggalkan. Karena sudah tidak ada udzur lagi, sudah tahu. Jadi pahami? Jadi ma'dzur itu ketika enggak tahu. Telah diberitahu atau belajar atau orang tahu itu haram loh. Enggak boleh naati itu. Itu haram itu. Iya, ya ma'dzurnya ini. Sudah tahu, ya enggak ada udzur lagi. Lalu masuk mana? Kalau dia tahu itu haram, lalu dia merasa salah, maka masuk kelompok yang kedua. Tapi kalau dia sampai mengatakan, ah enggak apa-apa, boleh saja lah. Nah ini masuk yang pertama. Syirik Akbar. Kalau sudah tahu dia, bahwasanya itu menyelisih syariat Allah. Itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Lalu dia malah nekat. Bahkan dia sengaja. Bahkan mengatakan, oh enggak apa, boleh. Nah ini bisa masuk pada yang pertama itu syirik akbar. Kita lanjutkan perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh Rahimahullah. Wahada qad waqa'a fi katsirin minan nas. Ma'a man qalladuhum li'adami itibarihim ad-dalila idha khalafal muqallad wa huwa min hadas syirr. Dan hal ini sungguh banyak dari manusia yang terjatuh dalam hal ini. Bersama orang-orang yang mengikuti mereka. Karena tidak lagi memperhatikan dalil. Apabila menyelisihi yang diikuti. Kalau sudah percaya. Sebenarnya kalau sudah ta'asub, fanatik. Wah ini ulama saya, ikuti terus, gak perlu lagi mempelajari dalilnya, melihat dalilnya, gak perlu sudah. Bahkan kalau ulamanya mengatakan, saya ikut, final sudah ini. Kenapa? Ulama saya sudah berbicara. Perkataan siapa saja selain Allah dan Rasulnya itu ditimbang dengan dalil. Gak ada istilah final, gak ada. Ini penting. Walaupun sebesar siapapun ulama itu tetap perkataan mereka ditimbang dengan dalil. Karena dalil itu hanya kalam Allah dan kalam Rasulnya. Itu dalil. Jadi berdalil itu adalah dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Dan berdalil dengan kalam Rasulnya SAW itu hadis. Ini berdalil. Adapun kalam ulama, kalam selain kalam Allah Rasulullah ditimbang dengan dalil. Ini penting ini prinsip ini. Ditimbang dengan dalil. Maka kalam siapapun harus dinilai dengan dalil. Apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Bahkan perkataan para sahabat ditimbang dengan dalil. Tidak bisa langsung, oh ini sudah Ulama kita sudah berbicara, ya sudah, kita terima. Timbang dengan dalil. Apabila perkataannya itu sesuai dengan dalil, kita ambil. Berarti kita mengamalkan dalil. Apabila perkataannya, pendapatnya bersenangan dengan dalil, kita tinggalkan. Kita lebih mencintai dalil daripada ulama. Ini prinsip Ahlussunnah. Ini prinsip Salafi. Jadi kita bersama siapa? Bersama dalil. Bersama dalil. Cuma zaman sekarang ini sudah mulai aneh. Kamu bersama siapa? Ustaz siapa? Ustaz Fulan. Ketika bersisi bingung juga. Ustaznya bersisi juga. Bingung lagi. Allahul Musta'an. Ya karena salah. Bersama ustaz. Ketika ustaznya masih kompak. Oh ini banyak ini. Masa salah. Ketika berselisih. Oh ikut siapa kamu? Yang mana? Katanya sama-sama benar. Ini pelajaran besar bagi kita. Pelajaran besar. Sejak saya mengenal dakwah Salafiyah 32 tahun yang lalu, enggak pernah mendengar seperti sekarang ini. Kamu bersama siapa? 30 tahun yang lalu kita mengenal dakwah Salaf. Dididik seperti ini. Dalil. Ulama itu tugasnya menyampaikan dalil. Menyampaikan syariat. Mana yang menyampaikan dalil itu yang kita ambil. Sekarang ini aneh-aneh. Itu kok... Kamu bersama siapa? Terus yang diikuti. Bersisih lagi. Bingung lagi. Lalu milih yang mana? Milih ini apa milih ini? Allah. Kalau bersama dalil sampai kapanpun selamat. Ini penting. Bersama ulama. Ulamanya bersisih. Ya kita lihat mana yang sesuai dengan dalil kita ikuti. Semua ditimbang dengan dalil. Enggak bisa langsung kalau ini pasti benar. Enggak pernah salah. Enggak bisa yang semacam itu. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang maksum. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab bisa tunjukkan kesalahan. Keliru. Ini sudah kita sebutkan hadisnya. Pada awal-awal bab ini. Maka sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan. Hampir-hampir batu turun dari langit. Karena saya mengatakan bersabda Rasulullah SAW. Kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Ini orang terbaik. Di zamannya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar. Orang terbaik pada zamannya. Tapi tidak boleh. Lalu berpegang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar tanpa ditimbang dengan dalil yaitu Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih selain beliau berdua, lebih-lebih zaman sekarang ini. Kalau orang senantiasa berbicara dengan dalil, terjadi hilaf. Ulama ini sama ulama, kita lihat dalilnya mana. Mana yang sesuai dengan dalil, mana yang lebih kuat. Sudah selesai. Tidak akan bingung. Dan hilaf tetap, senantiasa tetap ada. Dari zaman sahabat sampai sekarang tetap manusia biasa hilaf. Tapi kalau hilafnya para mujtahid, orang yang berijtihad, semuanya lah karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing berijtihad dengan ilmunya. Masing-masing berijtihad dengan ilmunya. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapat satu pahala. Kita tetap baik sangka dengan mereka. Memuliakan mereka. Tapi ketika pendapatnya memiliki dalil, kita tidak ikuti tapi tetap menghormati mereka. Kita tetap menghormati Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab walaupun dalam masalah haji menyelisih sabda Rasulullah SAW, dia tetap menghormati, mencintai. Ini penting. Kita ahlu sunnah, kita salafi, biasakan dengan dalil. Semua perkataan siapapun, pendapat siapapun, timbang dengan dalil. Dan dalil adalah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ini dalil. Adapun perkataan selainnya ini harus ditimbang dengan dalil, karena itu bukan dalil. Itu bukan. Tidak boleh berdalil dengan perkataan fulan, enggak boleh. Atau berdalil dengan perkataan ustaz, ini ustaz mengamalkan. Ya tanya dulu. Ustaznya mengamalkannya. Ustaz, amalkan ini apa dalilnya? Gitu, jangan. Kenapa mengamalkan? Saya lihat ustaz mengamalkan. Jangan. Amalan ustaz bukan dalil. Perkataan ustaz bukan dalil. Tapi kita tanya. Kok ustaz mengamalkan begitu, apa dalilnya? Kalau nyebutkan, dalilnya ini. Oh iya. Berarti kita mengikuti karena mengikuti dalil. Karena ada dalil. Begitu. Ini penting ya, ikhwan. Prinsip ini yang harus kita pegangi sebagai salafi, ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah, kita tidak akan bingung melihat perbedaan, perselisihan, tidak akan bingung. Karena kita punya prinsip. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.